Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya insyaallah kita akan teruskan pembahasan kita di kitab tauhid ini. Insyaallah kita masuk sekarang di bab ke-62. Ya. Bab 62 yaitu yang menjelaskan tentang larangan banyak bersumpah. Larangan banyak bersumpah. Kalau di bab yang lalu ataupun bab yang ya sudah pernah kita bahas berhubungan dengan sumpah adalah larangan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Larangan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu termasuk perbuatan yang menjadikan seseorang terjatuh kepada kesyirikan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man halafa bighairillahi faqad asyraka aw kafar. Ya. Barang siapa orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka orang itu terjatuh kepada kesyirikan ataupun kekufuran. Ya. Adapun di bab ini adalah larangan banyak bersumpah. Ya. Sumpah ini sendiri adalah sebuah ucapan yang mengandung unsur penekanan, ya, mengandung unsur penekanan, ya. Sehingga biasanya sumpah ini diperlukan, ya, pada saat ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, ya, sesuatu yang sangat penting untuk menimbulkan keyakinan bagi orang yang mendengarnya, ya. Maka ini pengertian dari sumpah yang bisa kita ambil, ya, nanti misalkan dari ayat ataupun hadis-hadis yang disebutkan di dalam buku ini. Berhubungan dengan sumpah ini, ya, sumpah ini termasuk bagian dari ucapannya, ya. Sehingga kalau amalan-amalan yang berhubungan dengan amalan lisan ini memang amalan yang kita dianjurkan untuk berhati-hati, ya. Bahkan di dalam sebuah pepatah mengatakan salamatul insan min hifdzil lisan, ya. Jadi keselamatan seseorang itu pada saat seseorang mampu menjaga ucapannya, ya, menjaga ucapannya, ya. Bahkan menjaga ucapan itu termasuk daripada keimanan seseorang, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ya. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam, ya, berkata yang baik ataupun temun diam, ya. Di dalam hadis, ya, ataupun di dalam ayat di dalam surat An-Nisa disebutkan bahwasanya la takfu ma laysa laka bihi ilmun, ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, ya. Janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang tidak ada ilmunya, ya. Sesungguhnya setiap apa yang kalian dengar, setiap apa yang kalian ucapkan, dan bahkan apa yang ada di dalam hati kalian, semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga di sini menunjukkan pentingnya kita menjaga lisan kita. Ya. Untuk menjelaskan bab ini, penulis itu menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-89, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahfadu aimanikum, ataupun fahfadu aymanakum, jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian, jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Ya, artinya kita dianjurkan untuk tidak sembarangan di dalam kita mengucapkan sumpah. Ya. Menjaga sumpah itu ada tiga tempat. Ya. Yang pertama, jagalah, yakinkan betul sebelum kita mengucapkan sumpah. Ya, jadi sebelum kita mengucapkan, hendaknya diperhitungkan betul-betul, ya, diperhitungkan matang-matang sebelum kita mengucapkan sumpah tersebut. Ya. Kalau memang kita sudah perhitungkan, memang diperlukan kita mengucapkan sumpah, maka ucapkanlah sumpah tersebut. Ya. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa menjaga sumpahnya itu mengandung ataupun mengindikasikan keburukan. Ya. Yang pertama, karena sumpah itu harus dengan nama Allah, berarti orang itu bermudah-mudahan membawa nama Allah dalam ucapan-ucapan yang kadang tidak mengandung kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang sedikit-sedikit bersumpah, lama-lama orang tidak percaya kepada dirinya. Ya, kalau kita sedikit-sedikit bersumpah, maka orang itu akan cenderung justru tidak percaya kepada diri kita. Nah, maka disinilah diperintahkan, jagalah oleh sumpah-sumpah kalian. Artinya jaga sebelum mengucapkan, ya, diperhitungkan betul-betul. Kemudian yang kedua adalah, jagalah sumpah kalau sumpah itu sudah diucapkan. Ya, kalau itu sudah diucapkan, maka betul-betul harus ditunaikan. Nah, jadi kalau orang sudah bersumpah, demi Allah saya akan begini-begini, demi Allah nanti begini, maka kalau sudah diucapkan, dijaga betul sumpahnya itu, betul-betul dijaga dengan cara ditunaikan apa yang sudah menjadi sumpah tersebut. Ya, karena ini juga tadi, ya, kita sudah membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga untuk menjaga muru'ah kita, ya, menjaga harga diri kita. Ya, pada saat kita berjanji mengucapkan, ya, maka kita harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan. Ya, jadi tidak berlaku dusta di dalam ucapan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah, kalau kita tidak mampu menunaikan apa yang kita sumpahkan, nah, maka dijaga dengan cara apa? Dengan cara membayar kafarat sumpah. Ya, dengan cara membayar kafarat sumpah. Nah, maka tiga keadaan ini. Ya. Nah, kafarat sumpah itu ada beberapa pilihan, ya, nanti diantaranya adalah kita berpuasa 3 hari, ya, ataupun memberikan makan kepada 10 fakir miskin, ataupun membebaskan budak. Ya. Nah, ini dijaga, ya, kalau kita sudah mengucapkan sumpah tetapi kita tidak mampu menunaikan sumpah-sumpah kita, maka hendaknya kita dijaga. Maka ada namanya kafaratul yamin, yaitu adalah kafarat bagi sumpah-sumpah yang diucapkan oleh seseorang di situ. Ya. Sehingga ini perlu diperhatikan. Ya, maka di sini Allah berfirman, jagalah sumpah-sumpah kalian. Jangan asal, ya, menggunakan sumpah, mengucapkan sumpah dalam ucapan-ucapannya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa dirinya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-halifu manfaqatun lis-sal'ati mamhaqatun lil-kasbi." Ya. Sesungguhnya sumpah itu dapat melariskan barang dagangan, dan akan tetapi menghilangkan keberkahan dalam usaha. Nah, kemarin, ya, saya ikut pengajian seorang ustaz, ya, beliau mengingatkan, dan saya juga kebetulan baru dengar hadisnya, ya, katanya ini pengajian bagi orang-orang yang bisnis, yang berdagang, sehingga beliau ingatkan Nabi SAW beliau bersabda, "At-tujar humul fujar," ya, jadi para pedagang itu kebanyakan adalah pendosa, ya, jadi para pedagang kebanyakan adalah pendosa. Kenapa pendosa? Karena banyak orang perdagang itu yang diucapkan yang baik-baiknya, yang buruknya, yang jeleknya tidak diucapkan. Benar enggak, Pak? Benar ya. Maka Nabi bersabda, pedagang itu kebanyakan pendosa itu. Jarang orang dagang diucapkan dulu ini jeleknya begini-begini baru disampaikan baiknya, itu enggak ada itu. Maka disebutkan dulu kebaikannya begini-begini. Kalau enggak ditanya keburukannya enggak usah disebutkan. Nah, kadang ditanya saja enggak disebutkan kan gitu. Nah, maka beliau mengingatkan, maka jangan jadi pedagang-pedagang yang seperti ini. Jadilah pedagang yang memprioritaskan keberkahan. Ya. Jadi walaupun untungnya sedikit, kalau barokah, barokah itu artinya manfaatnya banyak. Orang setiap kita rezekinya berbeda-beda, nominalnya berbeda-beda. Begitu juga keberkahannya berbeda-beda, dan keberkahan ini tidak tergantung kepada banyak sedikitnya nominal. Nah, itu ya. Jadi keberkahan dalam rezeki itu tidak tergantung banyak sedikitnya nominal rezeki yang Allah berikan di situ. Ya, tetapi kalau rezeki kita sudah diberkahi oleh Allah, walaupun sedikit manfaatnya banyak. Ya. Dan rezeki yang diberkahi manfaatnya banyak akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, maka itu yang jadi prioritas. Nah, maka juga Nabi ingatkan di sini, kalau orang banyak bersumpah memang barang dagangannya laris, ya, laris, tapi keberkahannya tidak ada. Ya, jadi cuma capek doang ya, capek jualan sana sini banyak yang beli memang. Dihitung-hitung di akhir tahun enggak ada nyangkut apapun gitu ya. Kadang malah cicilannya tambah semakin besar ya. Ada juga orang usaha justru angsuran utangnya semakin besar. Nah, ini namanya enggak barokah. Kurang barokah di situ. Nah, maka hadis ini juga mengingatkan kita untuk jangan sembarangan ya berjualan dengan menjual-jual nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah ini bagus kan gitu ya. Ya kalau orang Arab kan biasa wallahi wallahi ini demi Allah kan itu. Nah, kalau orang sudah demi Allah kan yakin banget oh ini pasti baik kan gitu, pasti bagus kan. Sehingga orang itu banyak membeli. Ya. Maka ini juga diperhatikan ya, mungkin jamaah yang jualan itu juga diperhatikan, jangan sampai kemudian barang kita laris tapi Allah menghilangkan keberkahan dalam usaha-usaha kita ya. Jadilah orang-orang yang berusaha yang memprioritaskan keberkahan, walaupun secara nominal kecil, tetapi kalau Allah memberkahi yang kecil manfaatnya menjadi besar di situ. Kemudian juga perdagangan yang seperti ini juga ya, pedagang yang merugi ya pada saat usahanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathatun la yukallimullahu wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim, usyaimitu zanin wa a'ilun musta'birin wa rujulun ja'ala Allah bita'atahu wa la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi." Ya. Hadis ini juga hadis yang cukup penting ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga kelompok orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, jadi tiga kelompok. Ya. Ini tiga bukan berarti cuma tiga, karena ternyata dalam hadis-hadis lain juga disebutkan juga tiga, banyak ya. Ini tiga di antara tiga-tiga yang lain. Ya, yang akan tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan Allah pada hari kiamat. Walahum adabun alim, dan baginya azab yang sangat pedih. Nah, jadi ancamannya tiga, tidak diajak bicara, dua tidak disucikan dosa-dosanya, yang ketiga dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapa itu? Pertama adalah usyaimitun zanin, orang yang sudah beruban kemudian dia berzina. Nah, jadi orang yang sudah beruban dia berzina, maka ancamannya tiga ini. Ya. Nah, kalau kita kama dikatakan sering apa tua-tua keladi ya, semakin tua semakin menjadi ini yang kenapa orang yang beruban itu kemudian ancamannya berat ya, karena uban sendiri itu adalah sebuah isyarat akan dekatnya sebuah kematian, ya kan gitu ya. Jadi diingat-ingat. Ya mungkin yang sejak SMP sudah beruban, sejak SMA sudah beruban, ya, itu berarti Allah sudah memberikan peringatan sejak dini, ya, agar bersiap-siap. Ya karena sekarang sudah banyak anak-anak SMP itu sudah beruban, SMA juga sudah beruban, berarti mendapatkan peringatan dini di sini. Ya. Nah biasanya orang-orang sudah beruban, dia sudah cenderung banyak mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya usia ini maka ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah beruban rambutnya, maka jangan disibukkan lagi dengan dunia. Ya disibukkan dengan masjid. Ya disibukkan dengan akhirat. Jangan sampai hatinya masih menggantung dengan dunia. Ya, kalau hatinya masih menggantung dengan dunia, beratnya paling berat nanti mendapatkan husnul khatimah, itu yang paling berat. Ya. Orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah adalah orang-orang yang hatinya sudah terlepas dari dunia. Ya, dalam artian pada saat dia bertemu dengan Allah tidak ada sedikit pun yang mengganjal, tidak ada sedikit pun yang menggantung hatinya untuk masalah urusan-urusan dunia di situ. Ya. Kemudian juga usia tua juga usia di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai kenikmatan. Sudah memberikan berbagai apapun yang ada di dunia, ya. Maka hendaknya merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan untuk sesuatu yang jauh-jauh lebih besar, yaitu adalah untuk di akhirat di situ. Ya, maka di sini ini peringatan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita-kita yang sudah tua-tua ini harus lebih berhati-hati. Kemudian yang kedua adalah wa'ailun musta'birin. Nah ini juga kebangetan. Orang miskin tapi sombong, ya. Kan gitu ya, orang-orang miskin tapi menyombongkan diri. Nah, kalau orang kaya menyombongkan diri itu ada pantasnya dikit, ya sedikit aja pantas. Karena ada sesuatu yang bisa disombongkan, ya. Tapi kalau sudah miskin sombong, apa yang disombongkan? Nah, maka di sini Rasulullah SAW memperingatkan betul-betul. Jadi orang-orang yang dia kemudian dalam keadaan miskin kemudian menyombongkan diri, maka dia termasuk orang yang tidak diajak bicara, ya, tidak disucikan dosanya. Kemudian baginya adalah adab yang sangat sangat pedih di situ. Kemudian yang ketiga lah, inilah yang menjadi pembahasan kita adalah warujulun ja'alallaha bidu'atahu wala yashtari illa biyaminih wala yabi'u illa biyaminih. Orang yang menjadikan Allah barang dagangan, ya, orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangan, ya, kalau jualan ya sedikit-sedikit demi Allah, ya, sedikit-sedikit Allah yang dibawa-bawa, ya, kalau membeli juga begitu. Nah, jadi orang tidak mau membeli ataupun menjual kecuali dengan menjual nama Allah Subhanahu wa taala dalam ucapannya. Nah, itu mudah bersumpah ya atas nama Allah dalam jual belinya ini. Maka orang-orang seperti ini mendapatkan ancaman yang sangat berat tadi. Ya, yang sangat berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah memberikan keteladanan terbaik untuk kita karena beliau adalah seorang pedagang. Ya, bagaimana perdagangan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah perdagangan yang terbaik, ya, yang kemudian membawa keberkahan ya bagi orang yang menjalankan perdagangan seperti Rasulullah SAW. Ya, bahkan aktivitas beliau sebagai seorang pedagang jauh lebih lama daripada aktivitas seorang nabi. Ya, jadi beliau berjualan sejak usia 9 tahun sampai usia 40 tahun. Berapa tahun jadi pedagang? 9 tahun sampai 40 tahun. 31 tahun itu beliau jadi pedagang. Ya. Jadi nabinya cuman 62 tahun ya, dari usia 40 sampai 63 di situ. Maka beliau betul-betul seorang pedagang, ya, betul-betul seorang pedagang yang mumpuni di situ. Sehingga ada seorang pakar di marketing yang dulu pernah diundang di pondoknya Ustadz Agim, ya. Beliau bukan orang Muslim, ya, tapi karena dia pakar di bisnis, diundang di pondok untuk menyampaikan materinya. Dia mengatakan, kenapa kalian ngundang saya? Ya. Nabi saya adalah tukang kayu, adapun nabi kalian adalah pedagang, kenapa ngundang saya? Kan gitu. Harusnya umat Islam yang pandai berdagang, karena nabinya pedagang, adapun Nabi Isa adalah tukang kayu. Ya. Tapi kebalik sekarang. Ya. Umat Islam tidak pandai berdagang, kalau berdagang rugi aja. Ya. Jadi kalah dengan orang-orang yang non. Berarti ada satu sisi kehidupan Rasulullah yang belum bisa diteladani oleh umat secara baik. Ya, karena bagaimanapun kekuatan ekonomi itu banyak membantu ya dalam perjuangan dakwah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadis ini jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, hadis ini juga sebagai sebuah peringatan agar kita tidak bermudah-mudahan mengucapkan sumpah. Ya, bermudah-mudahan mengucapkan sumpah. Kemudian yang seterusnya adalah penulis menukilkan sebuah hadis ya, dari Imran bin Husain ya, radhiyallahu anhu ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, qala Imran fala adri adraqa ba'da qarnihi marratain aw thalathan thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yastashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yadruna wa la yufun wa yadharu fihi musaman. Nah, ini banyak yang kena nanti hadis ini ya. Beliau bersabda, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat adalah umat pada zamanku, yaitu zaman para sahabat. Itu manusia terbaik, umat terbaik, segala-galanya, ilmunya, amalnya, pemahamannya, akhlaknya terbaik ya. Semalladina yalunahum, kemudian umat setelahnya yaitu adalah umat tabiin atau kaum tabiin. Kaum tabiin adalah manusia-manusia terbaik setelah para sahabat. Ya, setelah para sahabat. Kemudian semalladina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu adalah para tabiin. Ya, apa? Tabiin, sahabat tabiin dan tabiut tabiin. Ya, tabiut tabiin. Ini terbaik setelah para tabi'in ya. Kemudian Imran ya, perawi hadis ini, dia mengatakan, saya tidak ya, saya lupa ya, apakah menyebutkan 2 atau 3 kali. Yang benar adalah 3 kali, karena riwayat-riwayat lain mengatakan sampai tabi'ut tabi'in. Jadi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu adalah manusia-manusia terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah melewati 3 zaman terbaik ini, disebutkan oleh beliau, summa inna ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yastashhadun. Di antara kalian adalah orang-orang yang memberikan persaksian tanpa dimintai bersaksi. Nah, jadi biasanya kan persaksian kan berat ya. Karena menjadi saksi kan tidak mudah. Kan gitu. Tapi justru banyak sekarang ya, disebutkan dalam hadis ini, nanti setelah pada zaman-zaman terbaik ini, justru orang-orang itu bermudah-mudahan dalam memberikan persaksian ya, memberikan persaksian. Kemudian wa yakhununa wa la yu'tamanun, dan banyak orang-orang yang berkhianat dan mereka tidak bisa diamanahkan, yaitu orang-orang yang mudah berkhianat, tidak bisa dipercaya. Nah, sehingga sekarang banyak orang mengatakan bahwasanya yang paling mahal sekarang adalah kepercayaan. Nah, sehingga orang cenderung kadang lebih mengedepankan kecurigaan terhadap orang lain pada zaman sekarang. Kenapa? Karena memang fenomena yang terjadi seperti itu. Ya. Misalkan pada saat Nabi SAW beliau bersabda, hukum asal muamalah muslim dan muslim itu harusnya adalah husnudzon. Harus selalu berprangkasa baik. Ya, tetapi untuk mempraktikkan ini kadang susah ya, karena memang saking sedikitnya orang-orang yang betul-betul bisa dipercaya ya, sebagai orang yang amanah dalam amanat yang diembankan kepada orang tersebut ya. Maka semakin akhir umur ataupun umat ini, maka semakin banyak orang yang berkhianat dalam kesehariannya. Kemudian wayanduruna wala yufuna ya, di sini sebutkan adalah mereka orang-orang yang banyak bernazar tapi tidak dipenuhi. Jadi nazar gampang-gampang, nanti kalau saya sembuh saya akan syukuran ini ya, kalau nanti saya lulus nanti akan nyate ya, nanti kalau ini banyak nazarnya, penginginannya banyak tapi tidak ditunaikan. Nah, ini diperingatkan oleh Allah dalam surat Al-Insan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, takutlah orang-orang yang mengucapkan nazar pada saat mereka tidak menunaikan nazarnya, maka azabnya kemana-mana. Jadi nazar ini ya, sebagaimana dulu kita ingatkan, hukum mengucapkan nazar adalah haram ya. Jadi untuk jadi mengucapkannya adalah haram, tapi kalau sudah diucapkan, menunaikannya hukumnya wajib ditunaikan. Nah, kalau tidak ditunaikan, akibat dari nazar yang tidak ditunaikan itu, akibatnya itu ke seluruh masyarakat ya. Jadi kalau ingin masyarakatnya cepat hancur ya, dapat musibah banyak, itu masyarakatnya suruh banyak nazar sono, jangan ditunaikan. Nah, nanti cepat itu keburukannya kemana-mana ya. Allah akan timpakan azab ya pada saat orang bermudah-mudahan dalam bernazar tapi tidak mau menunaikan nazar tersebut ya. Dan nazar ini ya, kalau sudah diucapkan hukumnya wajib ya, hukumnya wajib, itu harus betul-betul harus ditunaikan ya. Dan Nabi SAW mencela orang-orang yang bernazar, beliau mengatakan dalam hadisnya, tidaklah orang yang bernazar kecuali adalah orang yang bakhil ya. Orang mau syukuran, mau ngasih traktir temannya saja nunggu sembuh penyakitnya kan gitu, mau traktir saudaranya nunggu ujiannya selesai kan. Maka Nabi bersabda, tidaklah orang yang bernazar kecuali adalah orang-orang yang bakhil ya. Dan sebagaimana juga pernah dulu kita sampaikan, orang yang bernazar adalah orang yang mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan ya. Jadi itu adalah sebuah amalan yang cenderung akan memberatkan diri ya. Nah, kemudian seterusnya di sini disebutkan wayid harufihimus as-saman, dan nanti akan nampak orang-orang itu lebih gemuk-gemuk. Maka saya katakan tadi banyak tersinggung yang gemuk-gemuk itu ya. Jadi kena hadis itu. Jadi kalau gemuk dalam Islam itu zahirnya dicela ya. Pertama apa? Banyak tidur ya. Banyak makan, tidak banyak puasa kan gitu. Cinta dunia seperti itu. Kalau saya kurus jadi saya aman kan gitu. Nah, ini jadi umat akhir zaman itu umatnya gemuk-gemuk, besar-besar gitu. Ya, makmur kan gitu. Nah, maka di sini diingatkan ya, diingatkan oleh Rasulullah. Jadi umat terbaik itu seperti itu zaman sahabat ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, setelah itu muncul umat-umat yang seperti ini. Ya. Dan kalau biar lebih tersinggung lagi, ini disamakan orang yang gendut-gendut, yang gemuk-gemuk seperti orang-orang yang mudah bersumpah itu. Ya. Jadi disetarakan, disebutkan dalam satu hadis itu. Ya, jadi hadis ini mengkabarkan sekaligus adalah celaan. Ya. Maka yang gemuk-gemuk perbanyak puasa, ya. Banyak bersedekah juga. Ya. Karena ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang seterusnya adalah sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum tsumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada zamanku, para sahabat, kemudian zaman tabi'in dan zaman tabi'ut tabi'in. Setelah itu datang kaum yang persaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Jadi di akhir zaman ini antara persaksian dan sumpah itu udah ya, kadang bersaksi dulu ya tanpa diawali dengan sumpah, kadang bersumpah dulu padahal dia bukan orang yang pandai ataupun berhak untuk bersaksi di situ. Artinya apa? Adalah orang yang bermudah-mudahan di dalam masalah sumpah. ya, bermudah-mudahan di dalam masalah sumpah di sini. Ya. Maka ini adalah kebalikannya. Kalau umat terbaik adalah umat pada zaman Nabi, kemudian kebelakang adalah umat yang tidak baik. Ya, ini sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga ya ini mungkin di antara amalan lisan yang kita perbaiki untuk diri kita adalah bagaimana kita tidak bermudah-mudahan di dalam mengucapkan sumpah di sini. Kemudian Ibrahim mengatakan bahwa dahulu kala orang-orang tua memukuli kami ketika masih kecil lantaran persaksian dan perjanjian yang kami buat. Jadi orang-orang soleh dulu, Ibrahim An-Nakhai, ya, beliau adalah Ibrahim An-Nakhai, beliau itu mengkabarkan dulu kami itu kalau bersaksi yang enggak benar pasti dipukuli sama orang tuanya. Ya, kalau kami bikin perjanjian, mengingkari perjanjian ataupun tidak sesuai dengan perjanjian, maka dihukum oleh orang tuanya di situ. Ini menunjukkan bahwa pada zaman dulu itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang dibenci, betul-betul dibenci pada zaman dahulu. Sehingga ada seorang sahabat yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya kalian nanti ya akan melakukan sebuah amalan yang kalian anggap biasa, padahal di zaman kami itulah sesuatu yang kami takutkan karena membinasakan. Ya, jadi kalau nggak salah adalah perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi zaman sekarang orang menganggap biasa sebuah perbuatan, tapi kalau pada zaman orang-orang terbaik itu adalah perbuatan yang membinasakan, sehingga para sahabat ataupun para ulama zaman-zaman dulu tidak berani melakukan perbuatan tersebut. Itu kenapa? Karena kehati-hatian di dalam kehidupan itu. Nah, maka di sini ada 8 kandungan bab intisari dari pembahasan ini. Yang pertama adalah wasiat untuk menjaga sumpah. Jadi wasiat dari Rasulullah hendaknya kita berhati-hati dalam masalah sumpah di situ. Yang kedua adalah dijelaskan bahwa sumpah bisa melariskan barang dagangan, akan tetapi juga bisa menghilangkan berkah usaha. Ya. Yang ketiga, ancaman yang sangat keras terhadap orang yang selalu melakukan jual beli dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tidak usah ya bersumpah-sumpah untuk melariskan barang dagangan kita. Yang keempat adalah perlu diperhatikan bahwa dosa dapat menjadi besar walaupun faktor pendorongnya hanya kecil. Bayangkan, faktor pendorongnya kan biar jualannya laris, tapi dosanya besar. Jadi kadang orang kan sepele banyak faktornya, tapi akibatnya itu besar. Akibatnya besar. Orang ini tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya, ya, menjadikan Allah sebagai barang dagangan yang untuk kelarisan jual beli mereka itu. Kemudian yang kelima adalah celaan bagi orang yang memberikan sumpah tanpa dimintai untuk melakukannya. Nah, jadi kalau orang nggak minta kita untuk suruh bersumpah, ya nggak usah bersumpah. Nah, jadi sumpah itu, ya, kita melakukan sumpah itu kalau betul-betul itu dibutuhkan, betul-betul dibutuhkan, itu baru kita melakukannya. Yang keenam adalah Rasulullah SAW memuji 3 atau 4 kurun generasi awal, lantas belum menyebutkan kasus yang akan terjadi setelah kurun-kurun tersebut. Ya, jadi semakin tua umur umat ini maka semakin buruk, ya, jauh dari kebaikan yang sebagaimana zaman-zaman awal. Kemudian seterusnya adalah celaan bagi orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta untuk melakukannya. Jadi menjadi saksi kalau kita enggak diminta ya tidak usah. Ya, karena itu dibutuhkan nanti akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah para salafus soleh memukul anak-anak lantaran persaksian dan perjanjian mereka, ya, yang mereka buat. Nah, ini. Yaitu ada 8 kandungan bab intisari dari pembahasan kita. Ada pertanyaan di sini. Pertama, pernah disebutkan bahwa haram hukumnya menolak orang yang meminta tolong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang meminta pertolongan dengan redaksi kalimat ya Allah, tolonglah saya, Pak Bu. Ya. Jadi kalau ya dulu pembahasan, jadi kita dilarang menolak permohonan permintaan orang yang meminta kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu bagaimana hukumnya seandainya kita tidak memenuhi itu, ataupun ada orang meminta kita dengan nama Allah kemudian kita tidak memberi, maka kita termasuk orang-orang yang bermaksiat, ya, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, berarti kita termasuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Dan salah satu yang harus menjadikan dorongan kenapa kita harus memberi pada seseorang itu meminta dengan nama Allah, maka karena pengagungan seorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa mengharukan, ya. Kisahnya seorang ulama, ya, semoga ini tidak diujikan kepada saya. Jadi ada seorang ulama habis pengajian seperti ini, kemudian tahu-tahu dia keluar masjid, ada seorang wanita langsung mengatakan, ya Syekh, ya guru, ya saya minta dengan nama Allah Anda menikahi saya. Tapi jangan ini, karena wanita ini wanita kulit hitam, betul-betul jelek, wanita jelek sekali. Bayangkan ulama itu dinikahi, ulama itu kemudian menikahi wanita tersebut. Dan beliau pernah ditanya oleh murid-muridnya, amalan apa yang betul-betul Anda harapkan sebagai sebuah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama ini dia baru cerita kepada murid-muridnya itu. Dia habis ngisi pengajian, tahu-tahu keluar dari masjid, wanita itu datang minta dinikahi. Dan dia enggak ada senang sama sekali. Ya. Karena wanitanya jelek sekali di situ. Ya. Jelek sekali, kemudian qadarullah kalau enggak salah sampai umur 5 setelah pernikahan sampai 15 tahun itu. Ya. Dinikahi, kemudian qadarullah, kemudian wanita ini meninggal. Tapi dia mengatakan, saya berharap ini adalah amalanku yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mudah, Pak. Ya. Coba kalau Anda ya, wanita yang minta-minta di jalan, tahu-tahu, "Mas, nikahi saya dengan nama Allah Subhanahu wa taala." Gimana coba, mau nikahi enggak? Dan ulama ini betul-betul dinikahi, wanita betul-betul dinikahi itu. Dan dia berdoa, dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalanku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, dan ini semoga tidak menimpa kita. Karena ini bukan amalan yang ringan di situ, ya. Kemudian bagaimana seandainya orang yang meminta itu adalah orang yang kita tidak kenal? Ya, tidak peduli. Ya, kalau dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kenal atau tidak kenal, kita dianjurkan untuk memberi di situ. Seperti dulu kasus yang malaikat datang kepada tiga orang Bani Israel, kan tidak dikenal, ya, karena dia tidak memberi, kemudian dia mendapatkan, ya, keburukan akibat penolakan di saat diminta oleh malaikat-malaikat tersebut, ya. Jadi begitu, Allah alam bisawab, ya. Mungkin itu saja pembahasan kita, insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.